sekian kalinya gugup aku menjabarkan tentang isi kepalaku yang penuh namamu. Pintarnya kau mengartikan dan alih mencari jalan, sisinya mandi hatiku yang penuh namamu. Sederhana yang ku mau, menggenggam ruas jarimu selamanya. Bibirmu menyentuh bibirku, senyumku bergetar menyambutmu. Harunya kini rasa hati saat kau katakan cinta. Pintarnya kau mengartikan dan alih mencari celah, sisinya mandi hatiku yang sibuk memuji dirimu. Sederhana yang ku mau, menggenggam ruas jarimu selamanya. Kunci hatiku, bibirku menyentuh bibirmu, jiwaku bergetar menyambutmu. Harunya ini rasa hati saat kau katakan cinta. Matamu menatap mataku, jiwaku bergetar menyambutmu. Harunya kini dalam hati memegang kunci hatiku, membuka ruang hatiku yang sekian lama memaki. Ku merindu, siang merindu, malam pun rindu. Kau kunci, kau kunci hatiku.